Apa hukumnya jika kita selalu mengingat kedua orang tua yang sudah tiada? Orang tua saya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala 2 tahun yang lalu. Saya selalu menangis dan meratapi jika teringat dosa-dosa saya terhadap kedua orang tua saya. Karena saya sudah suka pergi dengan teman-teman di saat orang tua saya membutuhkan saya. Berbohong, berkata ah. Namun sungguh pun begitu, saya sering berada di samping orang tua saya di saat orang tua sakit. Dari adik kakak, sayalah yang paling dekat dengan orang tua, begitupun sebaliknya. Saya selalu berdoa dan mohon ampun kepada Allah. Semoga sebelum saya masuk taklim ini, saya merasa tidak ikhlas kehilangan orang tua. Tapi setelah saya rajin mengikuti taklim ini, alhamdulillah ridho dan ikhlas. Mohon pencerahannya. Penyesalan dari seorang muslim atas dosa-dosanya kepada orang tuanya di saat dia tidak lagi mampu untuk minta maaf. Maka Anda yang masih punya orang tua, jangan terlambat minta maaf. Jangan terlambat berbakti. Sebagaimana saudara kita telah mengaku berbuat salah dan khilaf kepada orang tuanya, saya yakin Anda juga demikian. Saudara kita telah merasakan pedihnya kesempatan minta maaf tertutup karena orang tua telah tiada. Anda yang masih terbuka pintu untuk minta maaf, jangan sampai tunggu pintu itu tertutup. Datangi orang yang paling berjasa dalam hidup Anda setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datangi orang yang ridho Allah di atas keridhoannya dan murka Allah di atas murkanya. Datangi pahlawan hidup di balik seluruh kesuksesan Anda dan minta maaf atas dusta yang telah Anda lakukan kepada mereka, atas cuek yang Anda pertontonkan kepada mereka, atas khianat yang telah Anda lakukan atas amanah yang mereka berikan. Sebelum orang tua Anda dipanggil oleh Allah, dapatkan ridhonya, dapatkan maafnya. Anda jauh, tidak ada lagi yang namanya jauh sekarang. Dunia sudah begitu dekat. Saudara kita yang bertanya, di satu sisi Anda berbuat kesalahan, di satu sisi Anda yang terbaik. Alhamdulillah, tidak semuanya salah. Ketika orang tua Anda sakit, Anda yang terdepan dari seluruh kakak dan adik. Anda yang paling dekat dengan orang tua, dan orang tua paling dekat dengan Anda, harusnya Anda berbahagia. Soal Anda masih memiliki dosa, minta ampun kepada Allah dan perbanyak istighfar untuk kedua orang tua Anda. Kalau bisa, infakkan harta Anda atas nama orang tua. Wakafkan tanah Anda untuk orang tua, wakafkan rumah Anda untuk orang tua. Dan itu boleh, wallahu a'lam.